ada penjelasan kata babagi kasih cuma de jalan lain. Mau kota jalin rencana cinta jodohkan dua balain bunda. Kisah pertemuan tadi sangko sudah serang desan saya tak jalin cintamu.